Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita kembali untuk bisa talabul ilmi di tempat ini. Pembahasan yang akan kita sampaikan oleh kaum muslimin adalah tentang as-saraqah yang berbentuk apa? Pencurian. Kita akan masuk ke di kitab Fikul Muyassar. Pencurian itu ayyuhal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an adalah ada pembahasannya. Kita bawakan terlebih dahulu. Sabata fi sayhain, disebutkan dalam kitab Sayhain min hadith Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi alaihi salatu wasalam qala la tuqta' yadu sariq illa fi ru'i dinar fasa'ida. Tidaklah dipotong tangannya seorang yang mencuri ketika dia mencuri kecuali apabila dia lebih dari rubu' dinar fasa'ida. Rubu' dinar, seperempat dinar lebih ke atas, barulah tangan seorang pencuri itu tuqta, dibunuh, dipotong. Hal ini disebutkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Fadala al-hadithu ala anna ruku dinar huwa adna ma yujibu qat'u yadis sariq. Ini menunjukkan bahwasanya sariq, tangannya dipotong apabila dia mencuri lebih dari seperempat dinar. Kalau kurang dari seperempat dinar, maka tidak dipotong. Kurang dari seperempat dinar, seperti sepertiga umpamanya, sepertiga lebih banyak. Kurang dari itu. Karena itu disebutkan di sini ada dua pendapat. Bagaimana dengan hadis yang menyebutkan thalatha dirahim, tiga dirham. Tiga dirham disebutkan dalam hadisnya berkaitan dengan mijan. Mijan itu adalah dirak. Dirak itu adalah baju besi yang di waktu itu harganya adalah salah satu dirham. Tiga dirham. Tiga dirham itu sesuai dengan atau setingkat dengan apa? Rubu' dinar. Karena satu dinar itu sama dengan 12 dirham. Satu dinar sama dengan berapa? 12 dirham. Disebutkan oleh beliau di sini beberapa riwayat yang lainnya. Fadalla al-hadith ala anna rubu dinar huwa adna ma yujib. Faman saraqa mata'an yusawi rubu dinar fasa'idan fa innahu yuqta. Kalau ada orang yang mencuri sesuatu barang, uang atau yang lainnya, yang nilainya sama dengan rubu' dinar, seperempat dinar, fasa'ida lebih dari itu, fainu yukta, maka tangannya dipotong, tangan sebelah kanan terlebih dahulu. Kalau dia mencuri lagi, kaki sebelah kiri, menyilang seperti itu. Walaqad a ala man saraka thalath dirahim illa ay yablugha qimatuha yawm as-saraqah ruba dinar. Ini tentang nisab, di mana nisab tersebut adalah berkaitan dengan hukum potong tangannya. Kalau bab tentang mencurinya haram, tetap haram. Kalau itu adalah sesuatu yang kurang dari rubu dinar atau kurang dari 3 dirham, maka tidak dipotong. Berapa itu kalau seandainya dikruskan dengan uang kita? Berapa itu kalau seandainya dikruskan duang dengan uang kita? Disebutkan 1 dinar itu sama dengan 4,5 gram emas. 4,5, ada menyebutkan 4,4. Berarti kalau rubu' seperempatnya 4,5, ketemunya 1,0600 sekian gram. Bisa difahami hadirin? Kalau uang itu 1 gramnya dari 500, berarti 1,500 tambah dengan 1/4 gram. Itu nisab. Kalau seorang mencuri dari uang segitu, maka yukta, dipotong tangannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun di sana perlu kita ketahui adanya beberapa hukum-hukum yang harus kita fahami betul tentang hal ini. Namun masya Allah, sebentar kita akan carikan pembahasan yang lebih lanjut tentang ini. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ini pembahasan tentang wa ala hadza yuhmal hadis Ibnu Umar. Dengan ini difahami hadis Ibnu Umar, qatu an-nabi qata'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala mi'jan ad-dira'. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hadis saraqah wa annaha muqamah. Hadis saraqah annaha muqamah bi rub'i dinar. Tangan pencuri itu dipotong apabila dia mencuri sampai tingkatan di atas lebih dari rubu' dinar. Mencuri sampai di atas rubu' dinar. Barang apa saja yang dia curi, maka dia terkena hukum tersebut. Wa hadith Ibnu Umar, disebutkan oleh beliau, contoh pencurian di waktu itu, barang yang dianggap sepele, baju besi, tetapi harganya di atas dari 1/3 dirham, maka dipotong tangannya dikarenakan lebih dari rubu' dinar. Wal aslu rubu' dinar. Maka dijelaskan di sini oleh beliau, hukum asal pencurian itu adalah rubu' dinar. Hadirin yang kami muliakan, masya Allah, disebutkan dalam pembahasan para ulama kita tentang as-saraqah ini, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seorang hendak ditegakkan hukum potong tangan ini. Di antaranya disebutkan oleh beliau dalam kitab Fiqhul Muyassar yang kita baca dalam kesempatan malam hari ini, adanya beberapa kriteria yang harus difahami. Tidak semua pencurian itu dipotong tangannya. Yang pertama disebutkan secara umum dalam surat Al-Ma'idah yang ke-38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Kata Syekh Ibnu Taimin, ayat ini umum, semua bentuk pencurian dipotong tangannya. Semua bentuk pencurian itu dipotong tangannya. Keumuman ayat ini, jaza'an bima kasaba, itu sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Namun khusus al-isyar, sunnah Nabi menjelaskan kriteria pencurian seperti apakah yang dipotong tangannya. Disebutkan oleh Syekh ada beberapa kriteria. Yang pertama, syurut wujub hadis sarakah, syarat kewajiban ditegakkannya hukum potong tangan. Yang pertama, ayyakuna akhdul mal ala wajil khafiyah, orang tersebut mengambil atau mencuri harta itu dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Fa lam yakun kadzalik fala qata, kalau tidak seperti itu maka tidak dipotong tangan. Contoh seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa ala ghainin wala muntahibin wala mukhtalisin qat'un, orang yang mencuri namun dengan jalur khianat, dia khianat walaupun lebih dari seperempat dinar, dia khianat sampai ratusan juta mamanya, tetapi dia tidaklah mencuri. Karena definisi mencuri dalam syariat kita mengambil harta dengan khafiyah, tersembunyi, mengambil harta melalui cara yang tersembunyi. Ketika dia mengambilnya tidak dengan sembunyi, khianat namanya, dalam kerjasama dia membawa uang bukan dengan cara yang khafiyah, tidak dikatakan sebagai sarakah, tetapi disebut dengan khain. Wala muntahibin, demikian pula seorang yang dia menguasai sebuah negeri, mengalahkan sebuah negeri, menaklukkan sebuah negeri, kemudian mengambil harta mereka yang kalah perang, maka hal ini juga tidak termasuk dari sarakah, karena dia dikalahkan dengan peperangan yang ada. Wala mukhtalis, tidak pula orang yang mengambil milik orang lain tetapi karena keteledoran orang lain itu, di mana dia menyimpan harta itu tidak pada tempatnya, menaruh tas sembarangan diambil oleh orang, maka ini tidak termasuk definisi sarakah. Saya bacakan keterangan di sini oleh beliau. Sarakah itu adalah artinya akhdhu malil ghair khufyatan dzulman, mengambil harta orang milik lain, harta orang lain dengan cara yang zalim, min hirzin, diambil dari tempat dia menyimpannya. Kalau dia mengambilnya bukan dari tempat penyimpannya atas keledoran sang pemilik, maka tidaklah ditegakkan hukum had padanya, walaupun yang dia curi lebih dari seperempat dinar. Ini perlu difahami oleh kita semuanya. Sehingga ayat yang tadi kita baca dalam surat Al-Maidah yang ke-38, wasyariq wasyariq wasyariqatu faqtu aydihuma, potong tangan orang yang mencuri, ini tidak semuanya bentuk pencurian. Ada model-model yang lainnya. Ada 8 syarat atau bahkan 10 yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi, mengambil uang atau harta dengan cara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, ayyakuna syarik mukallafan, pencurinya adalah seorang yang mukallaf. Pencurinya adalah seorang yang mukallaf, yang baligh, dia sudah akil. Apabila yang mencuri itu adalah anak-anak, maka tidak ditegakkan hukum potong tangan. Tidak ditegakkan hukum potong tangan ketika yang mencuri adalah seorang anak yang belum baligh, tetapi tetap ad-dhaman 'alaih, dia harus mengembalikan yang dia curi. Kalau anak itu tidak memiliki harta, maka orang tuanya yang mengembalikan harta tersebut, al-itlaf. seorang mencuri barang berharga dari temannya yang nilainya lumayan, maka sang anak tidak dihukum dengan hukum had, tetapi sang anak ini tetap mendapatkan pelajaran, ya, dan dia harus mengembalikan harta yang dia ambil. Disebutkanlah beliau, falaqat aminas saghir, maka dengan ini ketika yang mencuri itu adalah anak yang masih kecil, atau majnun, atau orang yang gila, tidak ditegakkan hukum had padanya, li'annahu marfu'un anhuma, dikarenakan terangkat dosa ini dari keduanya. Orang yang gila tidak punya akal. Ketika dia tidak memiliki akal, maka tidak ditegakkan hukumnya hukum had. Adapun orang yang masih kecil, dia punya akal tetapi belum sempurna. Belum terkena beban syariat, dikarenakan dia belum baligh. Sebagaimana ini berlaku pada semua syariat kita. Salat, puasa, zakat, haji, syaratnya adalah berakal. Tetapi disebutkan beliau di sini dikarenakan yang namanya pencurian itu bisa terjadi pada umur ketika seorang belum baligh. Maka hukumnya seperti yang tadi kita sebutkan, tidak ditegakkan hukumnya hukum had. Yang ketiga, ayyakuna syarik mukhtaran. Orang yang mencuri itu adalah orang yang betul-betul dia dengan sendirinya dia melakukan pencurian itu, bukan karena terpaksa. Kadangkala ada orang yang mencuri karena terpaksa. Orang mencuri karena dipaksa untuk mencuri. Maka ketika dia mencuri karena terpaksa, mukrohun alaih, maka tidak ditegakkan hukumnya hukum had. Tatkala dia mencuri dengan kesenangan hatinya atau dengan kemauan dari dia, maka di saat itulah dilakukan hukum had, yakni potong tangan. Lalu ma'zur, kata beliau, sebagaimana disebutkan, rufi'at min ummati al-khata wa nisyan wa masyukrihu alaih. Diangkat pena penulisan dosa dari umatku ketika terjadi khata, kesalahan, wa nisyan, lupa, dan wa masyukrihu alaih, segala apa yang dipaksakan padanya. Sehingga ketika seorang melakukan sebuah dosa karena memang dipaksa, maka dia tidak tertulis baginya apa? Dosa. Termasuk dalam hal ini, seorang yang dipaksa, kalau kamu tidak mencuri, anakmu saya akan bunuh, ayo ambil itu barang. Dia berhasil mencuri ratusan juta, dan itu lebih dari rubu' dinar, seperempat dinar lebih. Ketika ditangkap, dia menyatakan saya mencuri karena terpaksa. Ancaman anaknya akan dibunuh kalau tidak mencuri uang di sini, di sini, di sini, disebutkan alamatnya. Maka orang ini tidak ditegakkan hukum had, potong tangan, karena dia terpaksa dalam melakukan hal tersebut. Yang keempat, ayyakuna aliman bittahrim. Ayyakuna aliman bittahrim. Seorang yang mencuri ini posisinya tahu betul dalam syariat kita yang namanya mencuri itu hukumnya haram. Falaqad ala jahilin bitahrimi saraqah. Karena itu tidaklah ada hukum had ditegakkan bagi orang yang tidak memahami perkara ini. Dia jahil. Dia tidak tahu kalau mencuri itu dipotong tangan. Dia tahu mencuri itu haram. Mencuri itu enggak boleh. Hukumnya haram, dilarang. Tapi untuk pengertian dipotong tangan apabila mencuri lebih daripada rubu' dinar, seperempat dinar, dia tidak tahu itu. Saya enggak tahu. Jahil. Padahal dia mengambil sampai momennya ratusan juta dia mengambilnya. Tentunya lebih dari sekian gram emas. Namun karena dia jahil dengan hukum qat' al-yad, dipotongnya tangan ketika seorang mencuri, maka tidak ditegakkan hukum had padanya. Bisa dia memang jahil bitahrimi saraqah, dia tidak tahu tentang hal tersebut. Di sini diambil sebuah kesimpulan, kalau orang jahalah menjadi sebuah udzur darinya. Yang kelima, ayyakunal masruq malan muhtaraman. Yang kelima adalah harta yang dicuri itu adalah harta yang memang dimuliakan dalam agama kita. Harta yang memang dimuliakan oleh agama kita. Falaqad ala falaysa famalaysa bimalin la hurmatalah. Adapun kalau itu termasuk harta tetapi tidak ada kehormatannya dalam Islam. Seperti apa contohnya? Ka'alatil lahwi, seperti alat-alat lahun. Alat-alat lahun, alat-alat yang sia-sia. Alat-alat musik umpamanya. Wal hamar, hamar atau yang masuk badannya narkoba. Atau khinzir atau kalb, anjing atau yang lainnya. Yang itu hukumnya haram dalam agama kita. Walaupun itu bernilai harganya mahal, ketika ada orang yang mencurinya maka tidak ditegakkan hukum had padanya. Karena barang-barang tersebut secara agama kita bukan termasuk harta yang dimuliakan. Misal seperti seorang mengambil narkoba, nilainya ratusan juta itu. Ditangkap sang pencurinya. Sudah sampai nisab ruba dinar atau salatu dirahim, seperempat dinar atau tiga dirham. Tetapi barang yang dicurinya adalah barang yang haram, yang secara syar'i hukumnya haram untuk dikonsumsi dan haram pula untuk dijual belikan. Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis yang sahih, inna Allah idha harma syai'an harma thamanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan sesuatu maka Allah haramkan nilai jual belinya. Innallaha idza harama syai'an harama tsamanah. Allah mengharamkan khamar maka nilai jual belinya hasil dari itu haram. Tatkala itu dicuri atau ada orang yang mencurinya maka tidak ditegakkan padanya hukum potong tangan walaupun lebih dari rubu' dinar. Yang berikutnya, ayyuballighu syai'al masruq nisaban. Yang keenam, benda yang dicuri itu melampaui nisab. Melampaui nisab. Nisab itu apa? Batasan minimal. Itu namanya nisab. Sebagaimana dalam zakat ada bahasa nisab dan haul. Nisab itu batasan minimal harta yang wajib dizakati. Lebih dari batasan itu maka hukumnya wajib untuk dizakati. Nisab zakat para ulama berbeda pendapat, ada yang menyebutkan 85 gram emas, ada yang menyebutkan 90 gram emas. Kalau kita mengambil yang paling rendah 85 atau 84 gram emas, kita tinggal kalkulasi dengan uang kita 1 gramnya umpamanya 500. Maka 500 kali 85 gram itu nisab harta yang wajib dizakati. Kalau sudah sampai sini itu namanya sudah sampai nisab. Kalau bertambah lebih dari nisab, lebih lagi. Kemudian syarat yang kedua, haul. Haul adalah waktu dan tempo di mana zakat itu wajib dikeluarkan. 1 tahun berlalu zakat itu atau uang itu. Engkau memegang uang 45 juta kalau tidak salah nanti dihitung. Di atas itu 50, 60, 70. Dan harta itu bersamamu dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ini namanya sudah sampai apa? Haul. Nisab dan haul. Adapun dalam perkara fatut al-yad, hukum had, potong tangan ketika seorang mencuri, ini tidak ada haulnya, nisab saja. Batasan minimal pencurian. Berapa batasan minimal pencurian? Yang tadi kami sampaikan adalah rub'ud dinar. Seperempat dinar. Kita bacakan keterangan. Ada beliau, wa huwa rub'ud dinar fa akthar. Aw salatu dirahim fiddah. Aw ma yuqabilu ahaduhuma min an-nuqudil ukhra. Falaqad afi aqali min dhalik. Liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam la qat'a yadus sarik illa fi rub'id dinar fasa'ida. Hadirin yang mulia, Nabi menyebutkan tidaklah dipotong tangannya seorang yang mencuri kecuali apabila fi rub'id dinar fasa'ida. Batasan minimalnya seperempat dinar dan lebih. Kalau kurang dari seperempat dinar, tidak ditegakkan hukum had. Kalau di atas itu, ditegakkan hukum had. Telah kami sampaikan dari di atas, berapa kalau kita kruskan dinar itu adalah saqal. Dinar adalah mitqal. Ada bobotnya. Nilainya itu emas. Kalau dirham, nilainya itu fiddah, perak. Kalau dikruskan dengan berapa gram emas satu dinarnya, koin satu dinarnya, itu sama dengan 4 gram koma 25. 4 gram koma 25. Berarti kalau seperempatnya berarti 1 gram koma 0 sekian. Sebagian ulama menyebutkan 1 koma seperempat atau 1 koma sekian sebutkan. Setiap orang yang mencuri rubu dinar 1 gram koma seperempat gram, 1 koma seperempat gram bahasa kitanya untuk lebih memudahkan, maka sudah ditegakkan hukum had, potong tangan. Apalagi kalau dia mencuri lebih dari itu. 1 dinar full, 2 dinar, berarti dia mencuri 8 gram, bahkan lebih, emas. Ada hadis yang menyebutkan, hadis Ibnu Umar, salasu darahim, nisab itu 3 dirham. Tahu kita dirham adalah fiddah, perak. Untuk perhatikan, di zaman Nabi, 3 dirham, dengan seperempat dinar sama. Bagaimana cara ngitungnya? 1 dinar itu sama dengan 12 dirham. Sama dengan berapa? 12 dirham. Nisab dinar berapa? Seperempat. Berarti seperempat dari 12 berarti berapa? 3. Seperempat dari 12 dinar sama dengan 3 dirham. Ya, seperempat dari angka 12 dirham, 12 perak, mata uang perak. Seperempat dari ini 3 dirham. Berarti di zaman Nabi hitungan seperempat dinar, seperempat dinar itu sama dengan 3 dirham. Berarti 2 hadis ini tidak bertolak belakang, yang menyebutkan nisab batasan minimal pencurian yang ditegakkan padanya hukum had. Bisa dipahami hadirin? Nah, bagaimana kalau pencurian itu bukan dinar, bukan dirham, rupiah, real, dolar? Jawaban Syekh Ibnu Taimin dan yang lainnya tinggal dikerus. Kita tadi kan berbicara masalah dinar itu mata uang, koin yang kalau ditimbang itu setara 4 gram koma seperempat emas. Tinggal sekarang kita keruskan 4 gram koma setengah itu berapa rupiah. kita ambil seperempatnya. Kalau kita seandainya mau menghitung kasar saja, 4,5 gram emas nilainya berapa? Seandainya 1 gram emas itu 500 ribu, berarti 2.250.000 atau 150. Seperempatnya dari 500 berapa? 125. Subhanallah fikum, ini lihat. Ketika seorang mencuri 1,24 gram, karena rubu dinar, seperempat dari 2.125.000 itu berapa? Seperempatnya, itulah dia batasan minimalnya. Kalau ada orang mencuri uang, batasannya itu bahkan lebih dari itu, apalagi 5 juta, mencuri 10 juta, oh ini lebih dari nisab. Nisab itu bukan nisab emas, bukan nisab zakat. Nisab tentang dipotongnya tangan ketika mencuri. Jangan sampai di sini tercampur, nisab emas kan zakat 85 gram. Ini cuma 1 gram koma kok sudah dipotong. Ini nisab, nisab lain. Kalau yang kamu sampaikan nisab zakat 85 emas, 85 gram emas. Yang kalau kita hitung seandainya itu 500 adalah 42 juta koma sekian. Atau 45 lah. Untuk melihat hitungannya. Jadi kalau sudah punya uang 45 ke atas, antum harus siap-siap. Ingat, ini bulan apa? Ini Rabiul Awal. Hah? Atau Jumadil Awal atau yang lainnya. Ingat, kalau uang ini bertahan di tanganmu tidak kurang dari nisab sampai tahun depan, maka wajib terkena apa? Zakat. Bagaimana kalau seandainya kita tidak tahu kapan uang kita sudah lebih dari nisab? Beberapa ulama menyebutkan kau pastikan supaya akan diketahui haul ke depan. Ini sekali lagi nisab zakat. Yang kita bicarakan nisab qutut, qutul yad, dipotongnya tangan akibat apa? Hukum had mencuri. Bisa difahami hadirin? Sehingga kita kalau ada orang mencuri uang, bagaimana ini? Dipotong tangannya. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan yang melakukan hukum had ini adalah waliul amr, pemerintah, penguasa, bukan sembarangan orang. Kalau seandainya sembarangan orang memotong tangan orang, wah akan menjadi apa, Pak? Ya, mencuri berapa? 10 juta sini tak potong. Teng, potong sembarangan dipotong. Algojo kamu, Pak. Ya. Ini tidak diperkenankan seperti itu. Lah bagaimana kalau seandainya penguasa tidak melakukan hukum ini? Maka mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak menegakkannya individu-individu. Karena ini adalah yang menegakkannya waliul amr. Sekali lagi, waliul amr. Ketika waliul amr tidak menegakkannya seperti negeri kita, itu adalah bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun disebutkan oleh para ulama bahwa ketika hukum ini dilanggar akan terjadilah malapetaka. Pencurian di mana-mana, ya, sampai tingkatan lebih dari nisab, dan itu menjadi sebuah hal yang fenomena kehidupan kita, pencurian di mana-mana. Wal'iyadu billah. Yang berikutnya, yang ketujuh, ayakunal mal al-masruq min hirzi mislihi. Harta yang dicuri itu adalah diambil dari tempat penyimpanannya. Dari tempat penyimpanannya. Sehingga kalau ada harta, salah dalam harta ditaruh di atas pintu. Emas umpamanya sekian gram, taruh di atas pintu. Itu bukan tempat penyimpanan. Atau engkau teledor, engkau taruh di halaman rumah. Itu bukan tempat penyimpanan. Kalau itu diambil oleh orang, walaupun lebih daripada nisab, tidak ditegakkan hukum had padanya. Tidak ditegakkan hukum had padanya. Disebutkan oleh beliau di sini, ayakun al-malul masruq min hirzi mislih wa huwa al-makanu alladhi yuhfadu fil mal fil ma fil 'adah. Arti itu dicuri dari tempat yang biasanya orang menyimpannya. Contoh perangkas umpamanya. Uang itu sang pemiliknya sudah berusaha menyimpannya dengan hati-hati. Kok dicuri? Ini memiliki syarat ditegakkannya hukum had. Potong tangan. Karena sang pemiliknya sudah berhati-hati menyimpannya di tempatnya. Qala Syekh beliau mengatakan, wa huwa yakhtalifu bi ikhtilafil amwal wal buldan wa ghairi dhalika wa yurja fi ila al-urf. Fain saraka min ghairi hirzin ka'an yajida baban maftuhan. Kalau seandainya ada seorang menjumpai pintu rumah terbuka atau hirzan muhtawikan atau brankas yang terbuka tidak tertutup dengan rapih, kemudian dia mengambil harta yang ada di tempat itu, fala qad alaihi, maka tidak terkena hukum had, potong tangan. Tidak terkena hukum apa? Had, potong tangan, dikarenakan dia mencuri dari tempat yang bukan penyimpanannya. Kalau dia mencuri dari tempat penyimpanannya, maka di saat itulah ditegakkan badannya hukum hukum had. Yang kedelapan, antantafiya asyubhah anisarik fa'inkana lahu syubhatun fima saraqa falaqad alih. Yang kedelapan, tidak adanya syubhat dari harta yang dicurinya. Tidak adanya syubhat. Maknanya apa syubhat ini? Samar. Dia dianggap mencuri atau tidak. Misal, orang tua mengambil harta anaknya. Atau kebalikannya, anak mengambil harta orang tua. Lebih dari ini sob, harta itu disimpan di lemari dengan baik. Anaknya sudah balik mengambilnya. Di situ terdapat sebuah syubhat. Karena anak memiliki hak atas harta orang tua, kewajiban memberikan nafkah. Demikian pula orang tua pun memiliki hak harta dari anaknya. Sehingga kalau orang tua mencuri 5 juta umpamanya dan ketahuan, maka ditegakkan hukum had, potong tangan. Jawabannya tidak. Ini pencurian yang di situ terdapat apa? Syubhat. Yang masih ada kesamaran sehingga tidak ditegakkan badannya hukum had. Beliau mengatakan di sini, falaqad a'la man saraqa min mali abi. Tidaklah dipotong tangan ketika seorang anak mencuri harta orang tuanya. Tidak dipotong tangan seorang yang mencuri harta orang tuanya. Karena di situ terdapat pembahasan anak memiliki hak atas harta orang tua. Nafkah bentuknya. Wa kadza man saraqa min mali abih atau ibnihi. Demikian pula orang tua yang mencuri harta anaknya. Anak berkewajiban membantu orang tua. Tapi anak tidak peduli dengan orang tuanya sampai orang tuanya membutuhkan biaya dan tidak ada cara lain kecuali dia mengambilnya dengan sembunyi-sembunyi. Mencuri. Maka diambil 10 juta dari harta orang dari harta anaknya. Anaknya meneliti dan ternyata ada saksi atau CCTV nampak orang tuanya yang mengambil. Apakah itu kemudian dipotong tangan? Jawabannya tidak. Karena orang tua berhak dengan harta anaknya. Nabi SAW ketika ditanya tentang orang tua yang membutuhkan harta dan meminta kepada anaknya, maka Rasul mengatakan, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Maka dari sini anak hendaknya yang memiliki kemampuan mendahulukan orang tua daripada kepentingan dia dan keluarganya. Karena orang tuanya memiliki hak. Engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Jangan sampai terjadi orang tua itu saking butuhnya mencuri dari harta anaknya. Kalau semenin itu terjadi dan itu lebih dari nisab, itu tidak ditegakkan hukum had padanya. Alasannya, li'anna nafaqata kullu minhuma tajibu fi malil ahar. Karena nafkah itu menjadi sebuah wajib antara anak dengan orang tua dengan anak. Ini sebagai alasan mengapa pencurian yang seperti ini disebut dengan fihi syubhah, adanya syubhat di situ. Wala yuqta'u asy-syarik bi sarqati mimali lahu fihi syirk fi syarkun. Misal seperti orang kerjasama patungan umpamanya syirkah 10 juta, 10 juta. Masing-masing punya hak dengan harta itu. Salah satu di antara orang yang bersyirkah mencuri harta itu. Mengambilnya dengan sembunyi-sembunyi. Tapi dia di situ memiliki andil juga. Ada syirkahnya dia di situ. Dia punya modal di situ. Maka di sini dicontohkan oleh beliau termasuk pencurian yang ada syubhat di situ. Karena dia punya hak di syirkah tersebut. Terkumpul uang 100 juta. Dia juga di situ memberi uang 20, 20, 25 orang. Kemudian dia mengambil uang itu. Lebih dari had, lebih dari nisab. Tetapi dia, kata beliau di sini, asyirik bisarakati mimali lahu fi syirk. Mengambil harta dari yang di situ terdapat padanya adanya syirka di antara mereka. Wa qad kullu man lahu istiqaqu fi malin, demikian juga setiap orang yang berhak dengan harta tersebut, fa qad min falaqad alaihi, kalau dia mengambilnya sembunyi-sembunyi, ketika dia memang punya hak dengan harta itu, maka tidaklah dipotong tangannya. Walakin adab, akan tetapi dia tetap mendapatkan hukuman apa begitu? Ta'zir. Dan dia harus mengembalikan uangnya. Dia harus mengembalikan uangnya. Kalau istri yang mengambil harta suami tanpa izin, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, khudhi mimali ma yakfiki wa yakfi baniki. Kisah istrinya Abu Sufyan mengisahkan, Abu Sufyan tidak memberikan padaku nafkah yang cukup. Bagaimana ya Rasulullah kalau aku mengambil harta dari Abu Sufyan, apakah itu diperbolehkan mengambil tanpa izin? Maka Rasul memberitahukan kepada istrinya Abu Sufyan, khudhi mimalihi ma yakfiki wa baniki. Ambil hartanya Abu Sufyan yang itu mencukupimu dan anakmu. Kalau lebih dari nisab, mengambil 1 juta umpamanya. Lebih dari nisab. Tapi ini istri, dia memiliki hak terhadap harta suaminya. Dan dia mengambil tidak berlebih dari yang dia butuhkan untuk kehidupan dia dan anaknya. Maka dia tidak terkena apa? Tidak terkena hukum had. Tidak ditegakkan padanya hukum had. Selama memang Rasul mengatakan, ma yakfiki wa baniki, yang mencukupimu dan yang mencukupi kebutuhan anakmu. Bisa difahami hadirin? Ya. Ada yang bertanya, bagaimana kalau seorang istri mengambil harta suaminya untuk disedekahkan? Para ulama menyebutkan hal itu tetap kalau seandainya itu adalah sarqa bentuk pencurian, sedekah itu adalah ibadah. Harus dari malut tayyib, harta yang baik. Kalau itu adalah harta suamimu, hendaknya kau minta izin. Mengambil sangat tadi, mengambil dari dompet 100 ribu. Untuk apa? Diniatkan untuk sedekah tetangga yang sakit. Boleh? Boleh, ambil. Kalau hal ini dibuka lebar-lebar, istri mengambil untuk sedekah, ngambil, ngambil. Suami bingung, ini ada tuyul mana ini? Duitnya hilang terus. Ternyata istrinya yang mengambil tanpa ngomong, tiba-tiba diniatkan untuk sedekah dikasihkan orang lain. Ini tidak dibenarkan. Kalau hendak engkau bersedekah dari harta yang baik, hartamu yang diberikan oleh suamimu. Ketika habis tinggal ngomong, uangnya habis. Suaminya tinggal tanya, untuk apa sedekah? Ketika memang itu uang yang tidak berlebih, maka itu adalah untukmu dan anak-anakmu, bukan untuk sedekah. Maka istri harus taat dalam hal ini. Karena memang penghasilan suami yang mungkin sedang minus atau kurang, maka diperhatikan. Jangan gegabah, suka berbagi, akhirnya makan untuk sendiri, susah. Itu zalim namanya. Tidak dibenarkan dalam syariat kita. Yang berikutnya, kaum muslimin, yang ke-9, syarat untuk ditegakkan hukum had potong tangan tadi. Antusbitas syarakatu indal hakim. Pencurian yang dilakukan itu betul-betul nyata dan telah diketahui oleh hakim. Telah diketahui oleh hakim. Imma bisyahadati adlain, dengan cara adanya dua orang saksi yang mencurinya. Dua orang saksi yang melihat dia mencuri, laki-laki. Kalau perempuan 4. Kalau tidak ada saksi, maka berarti tidak ada kepastian fulan yang mencuri. Ditegakkan hukum had setelah melalui proses kepastian fulan melakukan jarimah. Fulan divonis membunuh. Sebentar, ada saksi? Ada bukti? Ya, ada bukti. Dua laki-laki yang tobat, perempuan. Baru kemudian ditegakkan hukum qisas sebabnya. Demikian pula dalam hal pencurian. Seorang menyatakan, saya kehilangan uang 100 juta. Yang mencuri siapa? Si fulan itu. Tolong tegakkan hukum had, potong tangannya. Hadirin yang melihat, sebentar. Harus adanya tasabut, kepastian benarnya fulan sebagai pelaku pencurian. Ketika tidak bisa dipastikan fulan ini adalah orang yang mencuri, ya tidak bisa ditegakkan hukum had, potong tangan. Bagaimana dipotongkan tangan kepada orang yang ditegakkan hukum had yang tidak jelas? Jangan sembarangan, wahai kaum muslimin. Maka syarat yang ke-9 adalah antusbat as-saraqah indal hakim. Hakim sudah memastikan engkau adalah pencurinya dengan saksi dua orang laki-laki minimalnya, atau dengan cara iqrari sariq, pengakuan dari sang pencuri. Dan ini tentunya sangat jarang sekali orang mencuri ngaku. Ada tidak, Pak? Jarang. Kalau ada, jarang orangnya, Pak. Aku nyolong. Itu kayaknya jarang. Karena itu dalam pertemuan yang telah lewat, sebelum kita membahas tentang ini dengan mendetail, lalu kita sampaikan fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz. Seorang yang mencuri dan tidak ketahuan, mencuri 100 ribu, tidak ketahuan, tidak dilaporkan kepada hakim karena tidak diketahui, apa yang harus dilakukan oleh dia ketika hendak bertaubat? Istighfar, taubat kepada Allah, beramal saleh yang banyak, dia kembalikan uang 100 juta yang dia curi tanpa memberitahukan kepada pihak yang punya uang. Karena kalau engkau mengaku, kemudian pihak yang punya uang, oh, si nyolongnya tangkap, dipotong tanganmu. Karena engkau mencuri lebih dari apa? Nisab. Sehingga beliau mengatakan, obikrari syarik, kalau ada pencuri yang mengikrarkan saya yang mencuri, maka di saat itu ditegakkan hukum had, potong tangan. Dikarenakan tidak ada yang tahu, hanya engkau saja, mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ampunan, dan engkau kaitan dengan Bani Adam, kembalikan uangnya, selesai. Sebagaimana orang yang berzina, orang yang berzina jikalau dia muhsan, sudah pernah akad nikah, maka dirajam, dikubur setengah badan, dilempari dengan batu sampai mati. Kalau itu terjadi, na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai itu terjadi di antara kita. Kalau seandainya terjadi, dia berzina dengan seorang wanita, atau dia melakukan jajan bentuk perzinaan, manakah yang harus dilakukan? Melapor kepada yang berwajib, saya telah melakukan zina, terus tegakkan hukum had, rajam saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang melaporkan diri seperti itu, beliau berusaha untuk menolaknya. Mungkin kamu sedang mabok, atau mungkin kamu sedang lupa, tidak sadarkan diri, dan yang lainnya. Maknanya adalah ketika seorang melakukan perbuatan zina dan tidak diketahui oleh seorang pun, maka dia mengkau bainaka wa bainallah, antaramu dengan Allah azza wajal, tidak perlu engkau melaporkan. Karena kalau engkau melaporkan dengan pengakuanmu, konsekuensinya dilakukan hukum had, rajam. Bisa dipahami hadirin? Ini. Sebagaimana dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa orang yang datang kepada Nabi mengakui telah melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang ada hukum hadnya. Jaimrat min Bani Juhaina ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang wanita dari Bani Juhaina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya hubla min az-zina, dalam keadaan dia hamil hasil dari perzinaan. Wanita hamil tanpa suami, ini ada laki-lakinya, ini berarti hasil zina. Nabi melihat adanya bukti dan pengakuan wanita tersebut, mengatakan faqimhu alayya inni asatul hadd faqimhu alayya, ya Rasulullah, aku jatuh pada hukum had, yakni perzinaan, laksanakan hukum itu kepadaku. Sudah tidak bisa menghindar, bukti ada, pengakuan ada, maka Rasul tidak mengatakan fada'a waliyaha, dipanggil walinya wanita tersebut. Rasul menasihatkan kepada walinya, ihsin ilaiha wida wad'at fatini biha, wali, berbuat baiklah kepada wanita ini, ini wanita mukminah, bawa pulang sana, apabila telah melahirkan anaknya, bawa dia ke sini. Ketika sang wanita tersebut membawa bayinya dalam keadaan bisa makan roti, tidak tergantungan dengan air susu ibu, di saat itulah ditegakkan hukum rajam. Fasyudda alaihi thiyabuha, diikat pakaiannya supaya tidak tersingkap nanti ketika dia dilempari batu, diikat di apa? Kubur setengah badan supaya dia tidak lari-lari. Karena yang namanya orang kalau dilempari batu ya sakit, akan lari pak. Kalau dia lari, kejar-kejaran. Ya. Orang sekampung ngejar satu orang. Maka dikuburkan dan dilempari dengan batu sampai mati. Dalam hal syirik ini, orang yang mencuri kemudian dia ingin bertaubat, cukup baginya bertaubat kepada Allah karena dia melanggar aturan Allah, haram mencuri, Dan yang kedua, raddu alaih. Atau raddulah, engkau kembalikan uang itu tanpa engkau menyatakan bahwa kamu adalah sang pencurinya. Bisa dipahami hadirin? Kalau sampai adanya i'tiraf, maka ditegakkan hukum had. Adzan isya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita adzan kemudian salat isya. Setelah itu kemudian kita tambahkan sedikit. Begitu apa ya? Ya. Barang 15 menit sampai 20 menit. Insyaallah ada beberapa pembahasan belum kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.